Siapa yang sangka serangan virus corona efektif memukul ekonomi Cina? Dari awal saya tidak bergeming menyatakan bahwa virus corona adalah biological warfare, perang biologi yang diluncurkan Amerika terhadap Cina. Ini semua bagi pengamat pertahanan adalah lanjutan dari perang dagang Cina-Amerika. Amerika kalah dagang dengan Cina dalam 10 tahun terakhir, atau bahasa ekonominya, defisit. Yang kemudian di zaman Trump, Amerika balas dengan meningkatkan tarif masuk yang mahal bagi barang Cina. Ternyata tidak juga memukul Cina. Kemudian Cina melemahkan yuannya sedikit sebagai counternya. Lalu apa yang dilakukan Amerika? US juga melemahkan nilai dolarnya. Namun sekali lagi, itu tidak memukul ekonomi Cina. Lalu dilanjutkan dengan serangan terhadap Huawei yang mau menguasai jaringan 5G. Di mana kalau Cina menguasai 5G, maka berakibat kekuatan ekonomi Amerika berkurang hingga 7% atau lebih dari 900 billion dolar per tahunnya. Apa yang terjadi? Akhirnya Cina mengalah. 5G mulai ketemu titik temunya. Namun masih Amerika versi Trump kurang puas. Trump ingin dua kali menjadi commander in chief di Amerika. Maka digebrak lagi dengan serangan yang melumpuhkan ekonomi Cina, virus corona. Sebagai catatan, perang dagang adalah awal perang militer. Itu saya ulang berkali-kali. Kalau perang dagang menang, perang militer tidak berlanjut. Namun kalau belum menang-menang juga, pasti diserang lagi. Dan salah satunya adalah coronavirus ini. Ini adalah war tool. Ini adalah alat perang selanjutnya. Sebagai unsur melindungi segenap tumpah darah Indonesia, maka penanganan virus corona di Indonesia seharusnya pemimpinnya, garda terdepannya adalah Kementerian Pertahanan. Di bawahnya, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial. Ini harusnya mendapatkan perhatian super-super serius dari pemerintah. Apa efek lainnya? Kita ini ketergantungan sama Cina kan sudah luar biasa. Ya importnya, ya ekspornya. Setiap barang di Indonesia itu pasti ada unsur Cinanya. Untuk melindungi Indonesia dari virus mematikan tersebut, ada baiknya selama 3 bulan atau 6 bulan ke depan tidak ada barang impor dari Cina. Juga mengirim ekspor ke Cina tidak bisa dilakukan atau dibatasi karena Cina itu shutdown. Juga jangan terima migran atau buruh Cina. Jangan, tutup. Semoga hal ini tidak ditanggapi sama pejabat yang sering melindungi kepentingan Cina di Indonesia. Bok sesekali dia melihat kepentingan yang lebih luas gitu loh. Nggak NKRI banget sih lu. Dengan tidak adanya barang dari Cina tadi, ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memulai berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus mulai produksi sebanyak-banyaknya. Apapun kebutuhan dalam negeri, harus kita produksi sendiri. Banjiri UKM dengan modal untuk memproduksi kebutuhan tersebut. Ini sekali lagi, peluang. Kalau lagi begini, masih mikir investasi asing, masih mengutamakan asing, bilang Indonesia nggak ada modal, nggak punya uang, perlu asing, apalagi aseng. Ini yang komentar tidak NKRI banget. Coba, sekali lagi kita mau dengar, mana suara kalian yang nggak NKRI itu?